iya kaya kamasa. Jatuhkan tanpa rabisa, sebagai ular berbisa. Silakan pele-pele sampai capek-capek, bola balik belakang kiri kanan. Kau pasti pukulan dengan tendangan. Seberapa banyak piala di tangan, baru satu kali dalam ikan kau pegang. Jadi-jadi jangan pamer kabro, mari kesini kau kontra sapro. Instrumen tumpul kau masih katro, banyak menghayal jadi superhero. Kau pura bisa pending, pergi kampulan dan training. Kurang terbaik tuh cara recording, ukur baukur kau kalah di rating tak closing. Sekuatkan pejuang terbuat semogok, terlalu bangga geng piala hasil sogok. Selama saya menghindar dari kata bentrok, singa dikasih bangun mangkati yang bentrok. Dikam sakas mati lampis dengan sapa milih. Tantang tadi intensif kau jual sebali. Sekarang kau suada nih, mari kemari sini dogi bangku baik. Lewat mic untuk kampu nyali, pamer kau putih buat masa awam dong. Kekalahan mutlak yang hari ini kan borong, supaya tak rausah lagi bla bla bla. Kau kosong, jamkan jangan baik, jam bermimpi kuasai microphone. Jauh sampai mana kau pukarnya dong dengar. Baru sebatas dalam kabupaten saja kam tenang. Tapi kau jalan baumbar kiri kanan. Kalau kami yang telah pegang peranan, coba beri satu bukti untuk dong bagaimana publik kami lah. Jom tu omong kosong. Wey, kau mau goblok kan? Yeah, kau mau goblok kan? Yeah, kau mau goblok kan? Boy, boy, kau mau goblok kan? Wey, wey, kau mau goblok kan? Dan bangga dan gelar hasil tipu, dan paksa jika kau lambat bertumbuh. Saya bukan seperti kamu suka meniru omongan pedas, kamu tambahkan bumbu. Silakan bawa tu trofi pulang, perlu belajar dan kamu mengulang. Kau tidak gila dan barang kamu dulang, saya terakan pernah minta tong bersulang. Siap gas kandas, bangku kamu jauh terbisa kamu kore. Jam pernah balik, saya susu siap pele, bangga dan bodoh tertore. Bawa saja kamu punya mendali, siap dan liang yang sudah kamu gali. Tidak perlu kata bagus buat kamu para budak, pasti kamu mengerti. Masih laulah, tak ada paulah, pergi kembali sekolah. Haulah haulah ninja ganti profesi lapi main bola. Dari pertama sampai dengan akhir, kata-kata mentah yang kamu kir. Ekiki watak rumah si hadir, dengar kamu dan tu kasih singkir. Wey, karya dibalut dan hayal termahal. Kau dagang ku kebal di babal, cepatlah sudah siap. Tentu mental rapping ku kini susah makin akal. Jatuhkan saya tak mampu tu akal berbalik. Gua dobu yang semakin bebas, santai diraja buat tetap dan batal. Kau memang pejuang ini akhir jabatan semua domba bupetikan. Menyesal ketika kau jatuh dan aku pun gagal. Juang melawan dengan tak cilik, kau bikin malu mereka yang didik. Inilah akhir kau punya cerita, jalanmu putus tak ada pelinda. Tuhan tempatnya iblis di neraka, namamu layak sekali di sana. Sejauh sampai mana kau pukarnya dong dengar. Baru sebatas dalam kabupaten saja kam tenang. Tapi kau jalan baumbar kiri kanan. Kalau kami yang telah pegang peranan, coba beri satu bukti untuk dong bagaimana publik kami lah. Jom tu omong kosong. Wey, kau mau koplok kan?